dengan waktu yang tersedia, kita lanjutkan sampai pada ayat ke-16 insyaAllah ta'ala. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-6, Alam naj'alil arda mihada. Dan tidakkah kami telah jadikan bumi itu mihada sebagai hamparan? Naam. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Kata Allah. Naam. Di ayat yang lain, Allah jadikan bumi itu sebagai, ada yang ingat pembahasan semalam? Firasha. Ya. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Ya. Naam. Maka antum lengkapi referensi yang ada bahwa mihada, lihat juga surat Al-Baqarah. Ada yang ingat ayat keberapa semalam disebutkan? 21 atau 22. Disebutkan bahwa al-ardha firasha. Alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Di sini Allah Jalla wa'ala hendak mengingatkan terhadap kenikmatan-kenikmatannya berupa ciptaan-ciptaannya. Di antaranya sekian ciptaan tadi adalah al-ardha, bumi. Kemudian berikutnya ayat yang ke-7, Allah masih menyebutkan tentang kenikmatan berupa ciptaannya, wal jibal bahwa gunung-gunung itu autada sebagai pasak. Autad maknanya pasak. Sebagaimana layaknya suatu kemah untuk bisa berdiri, maka di situ adanya pasak di setiap penghujungnya. Maka ketahuilah fungsi gunung adalah autad sebagai pasak bumi agar bumi tadi kuat, kokoh, tidak goyang. Autad bentuk kata jamak dari watad. Watadun jamaknya autad. Akan tumbuhkan di catatan bahwa autad tunggalnya atau mufradnya adalah watad. Antum bisa isyaratkan bahwa kalau mufrad itu mim. Nah, mim itu rumus terhadap dengan huruf mim, yakni mufrad. Sedangkan kalau jamak jim. Nah, untuk menambah referensi perbendaharaan kata bagi kalian, Allah jadikan bumi itu sebagai autad, sebagai pasak. Nah, litaskuna wala tatakaffa wala tamil bi ahliha, agar engkau bisa tenang hidup di bumi, tidak dalam kondisi miring bumi tadi. 6. Melainkan dalam keadaan tenang, dikuatkan dengan keberadaan al-jibal, keberadaan gunung. Berikutnya ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Di sini Allah Jalla wa'ala juga masih menyebutkan tentang kenikmatannya. Berupa ciptaannya itu dalam kondisi azwaj, berpasang-pasangan. Azwaj, jamak dari kata zauj. Zauj, pasangan. Azwaj, berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum, dan kami telah ciptakan kalian azwaja. Sinonim dari kata azwaj adalah asnaf, berjenis-jenis. Maksudnya adalah zakaran wa untha, laki-laki dan juga wanita. Ada jenis laki-laki, ada jenis wanita. 6. Ada juga yang menyatakan azwaj adalah alwan. Alwan maknanya berwarna-warni. 6. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit merah, dan lain sebagainya. 6. Demikian juga ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek. 6. Kami telah ciptakan kalian azwajan, yakni asnafan atau alwanan. Dan juga masuk dalam pengertian ini juga adalah kullu zaujin min qabihin wa husnin. Setiap pasangan yang baik dan pasangan yang jelek. 6. Kami jadikan itu semua saling berpasang-pasangan dan berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki dan juga sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Agar ini semua litakhtalif al-ahwal fayaqa'ul i'tibar. 6. Ini saya ambilkan dari penafsiran yang lain dan bukan yang disebutkan dalam tafsir Sa'di. Litakhtalif al-ahwal fayaqa'ul i'tibar. Agar manusia tadi dengan perbedaan kondisi tadi, yaqa'ul i'tibar. Untuk bisa mengambil pelajaran dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka diciptakan itu dari materi yang satu, dari satu ayah, menjadi berbagai jenis yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Nah, alaysa kadzalik, dari satu ayah, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah jadikan pasangannya Hawa, dengan itu kemudian berkembang biak keberadaan manusia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sampai di situ. Wa khalaqnakum azwaja. Berikut kita lanjutkan ayat yang ke-9. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami telah jadikan. Ja'alna. Sering kita dapatkan kata ini di dalam Al-Quran. Ja'alna. Ja'ala ditambah dengan na. Na itu kata ganti nahnu, kami. Ja'ala artinya menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan naumakum. Kata naum dan ditambah dengan kum, dhamir, kata ganti antum. Naum adalah tidur. Naumakum, apa maknanya? Tidur kalian. Kami telah jadikan tidur kalian itu subata, sebagai istirahat. Nah, diartikan subata sebagai istirahat. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah tentang makna subata, ada beberapa makna. Nah, yang pertama bahwa subata artinya rohah. Rohah itu namanya apa maknanya? Istirahat. Nah, rohah li abdanikum. Istirahat untuk badan-badan kalian. Sehingga termasuk darinya hari Sabtu. Ya, Sabtu. Subata, Sabtu. Sehingga diartikan hari Sabtu itu yaumur rohah, hari istirahat bagi orang-orang Bani Israel, bagi orang-orang Yahudi. Alaysa kadzalik? Naam. Dikatakan oleh mereka, istirihu fi hadzal yaum. Istirahatlah kalian di hari ini, yakni Sabtu. Fala ta'malu fihi syai'a. Jangan kalian beraktivitas apapun. Karena itu menjadi hari raya mereka. Hari raya muslimin, hari Jum'ah. Hari raya Yahudi, esoknya hari Sabtu. Sedangkan hari raya Nasara, esok lusanya, yakni hari Ahad. Nah, maka Yahudi menyatakan, istirahatlah kalian di hari tersebut. Ini yang disyariatkan pada agama Yahudi. Tapi mereka adalah orang-orang yang licik. Nah, orang-orang yang cerdik dengan akalnya tidak boleh beraktivitas bekerja di hari Sabtu sedikit pun. Tapi bagaimana Sabtu tadi juga tetap bisa menghasilkan. Sehingga ditebarkan kail untuk menjerat atau mengambil ikan di hari Jumat, diletakkan kailnya. Sabtu memang tidak mereka lakukan suatu pekerjaan, hari Ahadnya tinggal menarik ikan-ikan yang sudah masuk di dalam kail tersebut. Ini namanya apa? Hilah. Hilah itu akal-akalan. Artinya tidak boleh, tapi bagaimana jadi boleh? Cuma tidak ketara, tidak kelihatan. Jumatnya dia pasang, Sabtunya nanti akan, besoknya akan tambah terus masuk ikan-ikan ke dalam kail atau jala tadi. Ahadnya tinggal mengambil saja. Nah, al-muhim bahwa Sabtu maknanya adalah ar-rahah, hari istirahat. Ini menurut pendapat. Sehingga, waja'alna naumakum subata. Makna yang kedua, at-tamaddud. At-tamaddud artinya terbentang atau melebar atau panjang atau melepaskan. Nah, itu semua dalam makna kata tamaddud. Sehingga disebut dalam satu kalimat, sabatatil mar'ah sya'roha. ada kata sabata. Ya. Sabatatil mar'ah sya'roha, bahwa wanita itu melepas apa rambutnya. Dari yang tadinya tergulung, kemudian dibuka gulungannya kan lepas. Nah, jadilah melember rambutnya tadi. Yang tadinya digulung. Sehingga sabat artinya tamaddud. Menggelarkan atau melebarkan tadi. Nah. Demikian juga dalam satu kalimat. Rajulun masbutul khalqi. Orang laki-laki itu masbut. Dari kata sabtu. Cuma di sini bentuk isim maf'ul ya. Masbut. Masbutul khalq. Orang itu masbutul khalq. Yakni maksudnya orang itu melepaskan. Nah, dengan istirahatnya melepaskan keberadaan badannya tadi. Dia lepaskan untuk melepas kelelahan tadi. Nah, orang kalau sudah capek, kemudian dia mau merebahkan badan, mau istirahat, semuanya digeletakkan begitu ya. Nah, agar lebih terasa istirahatnya. Maka disebut dalam bahasa, rojulun masbut, masbutul khalq. Sehingga pendapat yang kedua menyatakan at-tamaddud, as-sabat. Maknanya at-tamaddud, menjadi panjang, menjadi lebar, menjadi lapang. Yang ketiga, bahwa as-sabat maknanya al-qut'u. Al-qut'u artinya memutus atau memotong. Sebagaimana dalam satu kalimat, sabata sya'rohu sabtan. Nah, dia memutus atau memotong rambutnya. Yakni maksudnya apa? Membotaki. Sabata sya'rohu sabtan. Maka diinginkan dengan memutus di sini. Dengan ayat tadi, waja'alna naumakum subata, kami telah jadikan tidur kalian sebagai saat untuk memotong kalian, memutuskan kalian. Maksudnya, apabila seseorang tidur, maka dia terputus dari manusia. Iya, kontaknya dengan manusia terputus. Wa'anil istighal, terputus pula kesibukannya. Karena dia sedang tidur. Sehingga as-subat yushbih al-maut. As-subat serupa dengan makna kematian. Ketika seseorang tidur, maka terputuslah hubungannya dengan manusia dan terputus pula dari kesibukannya. Sehingga doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Karena tidur itu mati. Nah, kalau Allah kehendaki dia bisa bangun, maka nyawanya berlanjut. Jika tidak, mungkin itu sebagai akhir kehidupannya. Ya. Sehingga subat maknanya al-maut, kematian. Karena kematian itu memutus, menghentikan hubungannya dengan manusia dan dari kesibukannya. Ada orang tidur kemudian ngomong-ngomong sama orang lain? Tidak ada. Ada orang tidur kemudian tangannya kerja, naruh ini, bawa ini, kemudian? Tidak ada. Maka memutus dari manusia dan memutus pula dari kesibukannya. Sudah berapa yang kita dapatkan dari kata subata? 3. Rahah sebagai istirahat. Yang kedua tamaddud, yakni sesuatu yang lapang atau kemudian juga panjang atau melepaskan sesuatu. Kemudian yang ketiga, al-qut'u, memutus, memotong. Yang dimaksudkan dengan ayat tadi adalah kematian. Waja'alna naumakum subata. Kita lihat penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Ada yang belum memegang kitabnya? Fadhol. Ada lagi? Ada lagi? Nah, cuma tiga ini. Ya. Habis, hanya tiga. Berikutnya diupayakan memiliki kitabnya agar masing-masing secara langsung memegang kitab yang dibahas. Kemudian lebih terasa lagi dengan ta'lim kita memegang yang sedang dikaji. Nah, bisa dipinjam satu tadi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Antum lihat di halaman ke 1154 paling bawah. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan demikian pula keberadaan gunung sebagai tiang-tiangnya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Yakni ama an'amna 'alaikum bi ni'amin jalilah. Kata beliau, bukankah kami, kata Allah, an'amna, telah berikan nikmat alaikum kepada kalian, bini'amin jalilah, dengan nikmat-nikmat yang begitu besar. 6. Bukankah kami telah berikan itu semua? Faja'alna lakum, maka kami jadikan bagi kalian al-ardha mihada, bumi sebagai hamparan, yakni mumahhidah, muhayyi'ah lakum walimasalihikum, yang mana siap untuk dipijaki. 6. Yang terhampar, tersedia untuk kalian, walimasalihikum, dan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kalian. Minal hurus, baik itu untuk hurus bercocok tanam, wal masakin, dan untuk tempat tinggal, was subul, dan dengan keberadaan bumi tadi menjadi lorong ataupun jalan yang kalian lalui. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai tiang. Tamassakal ardu, bumi tadi menahan. 6. Bumi tadi tertahan. Li'alla tattarib bikum watamid, agar tidak guncang. 6. Waja'alnakum azwaja, kami telah jadikan kalian berpasang-pasangan. dzukuran wa inatha, laki-laki dan wanita, min jinsin wahid, dari jenis yang satu, liyaskuna kulla wahid, kulla minhuma ilal akhar, agar kulla minhuma, masing-masing dari kalian berdua, baik yang laki maupun yang wanita, liyaskun, untuk bisa hidup tenang, ilal akhar, kepada sebagian yang lain. Wa takunul mawaddata wa rahmah, sehingga terjalinlah kasih sayang di antara kalian. Wa tansya'u anhuma ad-dhurriyyah, sehingga berkembanglah pada kalian berdua dengan melalui pernikahan ad-dhurriyyah berupa keturunan. Wa fi dhimni hadzal imtinan, dan termasuk dari karunia ini biladzatil mangkih, dengan menikmati kelezatan bernikah. Allah jadikan sengaja kalian seperti itu berpasang-pasangan. Selanjutnya, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur bagi kalian sebagai rahah, rahah lakum, istirahat bagi kalian. Waqat'an li asghalikum, dan memutus terhadap kesibukan kalian. Allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum, yang mana ketika tidur tadi tamadat dilangsungkan itu secara berlebihan, maka akan memudaratkan terhadap kalian. Nah. Allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum, di mana Allah jadikan tidur tadi untuk menghentikan kesibukan kalian, yang apabila terus-menerus dilakukan akan membahayakan tubuhmu. 6. Yakni kesibukan terus dituruti, maka akan bisa memudaratkan terhadap badan kita. Maka Allah berikan kenikmatan kalian untuk istirahat. Waja'alna naumakum subata, waja'alallahu al-layla wal-nauma yaghshannas, maka Allah jadikan malam dan tidur yaghshannas, untuk meliputi, menyelimuti manusia. Litangqati' harakatihim ad-dharrah, agar terhenti aktivitas mereka yang membahayakan. Yang sudah dibuktikan dengan ilmu kesehatan, ketika seseorang kurang istirahatnya. Nah, sibuk dituruti tanpa henti-hentinya tidak akan selesai. Nah, maka masing-masing ada porsinya. Ada saatnya untuk melakukan aktivitas, ada saatnya badan itu perlu diistirahatkan. Wa tahsulu rahatuhum annafi'ah, sehingga tercapailah istirahat yang bermanfaat. Nah, sehingga tidur itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, pemutus rasa capek. Nah, memutuskan rasa capek yang mendahuluinya, yang dengannya manusia akan kembali jadi semangat untuk waktu yang selanjutnya. Bukankah itu nikmat? Nikmat. Maka rasakan dan sadari bahwa tidur itu nikmat. Bagaimana ketika seseorang tidak bisa tidur? 6. Begitu nikmatnya ketika seseorang gampang tidur. 6. ada suasana ribut, ada tenang, ada ini, ada itu. Kalau sudah datang saatnya dia merasa capek, maka kemudian dia begitu gampang tidurnya. Sebaliknya ada orang yang sulit, sampai mau tidur pun sulit. Carilah obat tidur. Sesungguhnya tidak perlu cari obat, tablet, dan semisalnya. Ajak baca Al-Quran. InsyaAllah tidak lama dia akan tidur. Ajak dia hadir di majelis ta'lim. InsyaAllah tidak lama akan tidur. Itu. Nah, obat tidur. Tidak perlu payah-payah. Kalau ada orang sulit tidur, ajak ta'lim. Ada orang sulit tidur, yang katanya suruh memanjangkan kakinya, memandang ke arah ujung jempolnya. Buat apa itu? Suruh baca Al-Quran. Baca Al-Quran sekuatnya. InsyaAllah tidak lama dia akan tidur. Nah. Maka ketahui, sadari, itu bagian dari kenikmatan Allah yang namanya istirahat. Namanya tidur. Oleh karenanya, engkau dapati seseorang jika dia capek lalu tidur, maka dia bisa beristirahat dan pulihlah semangatnya. Ini termasuk sekali lagi nikmat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan pada surat yang lain, antum bubuhkan nama suratnya dan ayatnya. Surat Ar-Rum ayat ke-23. Wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, manamukum, tidur kalian, billayli wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang, wabtigha'ukum min fadlih, dan juga usaha kalian mencari sebagian dari karunianya. Yang jelas di ayat ini Allah sebut manamukum, tidur kalian, billayli wan nahar, tidur juga di waktu malam dan juga tidur di waktu siang. Menunjukkan dalil pula disunnahkan untuk tidur siang. Maka jangan ngelayap kemana-mana. Siang juga perlu waktu untuk istirahat. Nah, antum bisa bedakan seseorang yang tidur siang dan yang tidak tidur siang. Nah, maka sempatkan untuk itu. Maka di saat dia bangun menjelang sholat asar, dia dalam keadaan semangat. Matanya cerah, bukan mata yang capek. Wajah yang segar dan bukan wajah yang luyu. Nah, beda ketika orang tidak tidur siang. Nah, maka diusahakan untuk itu. Karena kita sudah beraktivitas dari mulai setelah subuh sampai begitu zuhur, kemudian setelahnya barulah kemudian kita istirahat. Nah, begitu capeknya badan ini ketika kita sudah beraktivitas, maka perlu saatnya untuk diistirahatkan. Setelah itu melanjutkan lagi aktivitas berikutnya. Taib, tadi telah disebutkan. Waja'alna naumakum subata. Yang dengan itu kalian bisa istirahat. Watahsulu rahatahum annafi'ah. Sehingga kalian bisa menghasilkan istirahat yang bermanfaat. Ayat berikutnya. Wabanayna fauqakum sab'an shidada. Alaysa kadzalik, wa banayna, atau sebelumnya, wa ja'alna al-laila libasa. Yang ke-10, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami telah jadikan al-lail, malam itu, sebagai libas, sebagai pakaian bagi kalian. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, yang mana beliau tidak sebutkan di sini karena sudah masuk dalam pengertian tidur kalian itu sebagai istirahat. Nah, wa ja'alna al-laila libasa, kami telah jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, malam yang meliputi bumi kedudukannya seperti halnya pakaian. Seakan-akan bumi ini dikenakan pakaian dan malam menjadi jilbabnya. Nah, malam menjadi jilbab buatnya. Yang mana ini tidak bisa diketahui secara sempurna, kata beliau, kecuali jika seseorang naik di atas bayangan bumi. Nah, kita telah menyaksikan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang begitu menakjubkan jika kita naik pesawat. Yang mana pesawat itu terbang tinggi ketika matahari terbenam di atas permukaan bumi. Kemudian tampak bagimu matahari. Setelah itu meninggi, kamu akan dapati bumi seakan-akan dikenakan padanya pakaian yang hitam. Antum ketika naik pesawat sore, menjelang petang, menjelang terbenamnya matahari, sudah sampai di ketinggian sekian puluh ribu kaki, maka akan melihat ke bawah itu gelap. Ya, sementara kalian berada di awang-awang, itu masih dalam kondisi sebagiannya masih terang. Sedangkan di bumi sudah mulai redup, sudah mulai akan gelap. Nah, menunjukkan bahwa malam itu sebagai pakaian, nah, yang meliputi bumi. Sehingga ketika bumi itu tadi digelapkan, agar manusia tadi bisa memanfaatkan dengan istirahat. Suasana untuk istirahat itu gelap, ya, lebih terdukung dan lebih nyaman. Maka bisa dirasakan tidur siang dan tidur malam, ya, terasanya beda. Lebih apa, jauh lebih besar prosentasenya tidur malam dibandingkan tidur siang. Tidur malam 6 jam misalkan belum tentu bisa diganti dengan tidur siang. Tidur di waktu terang. Nah, antum semalam melakukan begadang, jaga pos. Nah, ada giliran jaga sehingga tidak tertahan tidak bisa tidur. Nah, kondisi malam tadi sekian jam kalian tidak tidur, kemudian antum bayar nanti setelah terbitnya matahari. Nah, tidur di saat itu sampai zuhur pun belum tentu bisa mengalahkan tidur malam. Tidur malam satu jam begitu mahalnya. Nah, terasa nikmat tidur di saat itu. Apalagi 2 jam, 3 jam, 6 jam. Begitu nikmatnya tidur malam. Bangun terasa badan itu enak. Terlepas, hilang semua rasa capek. Nah, maka manfaatkan tidur malam itu dengan sebaik-baiknya. Jika tidak ada keperluan yang darurat, maka segerakan tidur yang diniatkan untuk ibadah. Saya mau istirahat segera, supaya saya bisa bersiap-siap bangun malam untuk sholat qiyamul lail. Sholat ibadah itu perlu tenaga. Tenaga sudah dipersiapkan dengan istirahat malamnya. Sehingga dia bangun sholat malam atau setidaknya dia sholat witir sebelum tibanya waktu subuh. Nah, disebabkan apa? Karena dia sudah tidur di awal waktu. Beda ketika seseorang tidurnya terlambat, maka bangunnya pun berat. 6, sampai dibangunkan sekian kali pun belum tentu bisa bangun. Berat. Tambah jadi kesempatan syaitan untuk menunggangi dia. Tambah menjadi peluang syaitan untuk mengkencing di telinganya. 6. Oleh karenanya, tidur tidak harus larut malam, segera tidur. dalam rangka maksudnya adalah mempersiapkan ibadah kepada Allah. Sehingga tidurnya tadi adalah bagian dari ibadah, karena dia inginkan dengan tidurnya tadi untuk mempersiapkan dalam rangka ibadah tadi menjadi semangat. Waja'alna an-nahara ma'asha. Ayat ke-11, dan kami jadikan an-nahar, an-nahar yakni siang, lawan dari kata al-lail. An-nahar lawan dari kata al-lail. Kalau al-lail Allah jadikan sebagai libas, sedangkan an-nahar Allah jadikan sebagai ma'asha, sebagai tempat kalian untuk mencari penghidupan. Nah, penghidupan, pangan, sandang, papan, nah, yang kalian bisa peroleh di waktu siang, di waktu yang terang. Maksudnya dari ayat ini, waktu tersebut manusia hidup untuk mencari rezeki sesuai dengan derajat dan keadaan mereka. Yang ini termasuk dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Berupa nikmat adanya siang untuk kalian beraktivitas. Kalian mencari rezeki yang halal. Selanjutnya ayat ke-12. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Dan kami bangun. Banaina, dari kata bana. Karena kami, kata Allah, jadilah banaina. Dan wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami telah bangun fauqakum, di atas kalian itu, sab'an shidada. Sab'an itu adalah angka 7. Shidad artinya kokoh. Kami telah bangun di atas kalian itu 7 bangunan yang kokoh. Maksudnya adalah langit. Sab'an adalah 7, syidat kokoh. Sedangkan penafsirannya adalah langit. Kami jadikan 7 lapisan langit yang berada di atas kalian. Kata Syekh Abdurrahman, sab'u samawat, 7 langit. Ya, antum perhatikan di samping ayat wabanaina fauqakum sab'an shidada, yakni sab'u samawat, 7 lapisan langit. Fi ghayatil quwwah, fi ghayatil quwwah, yang berada pada puncak al-quwwah. Maksudnya langit itu sangat kuat. Was-salabah was-syiddah. Nah, selain kuat juga keras. Salabah, syiddah, dan juga padat. Fi ghayatil quwwati was-salabati was-syiddah. 7 lapisan langit tadi yang sangat kuat, yang sangat keras dan sangat padat. Waqad amsakah Allah biqudratih. Yang ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala biqudratihi, dengan kekuasaannya. Wa ja'alaha saqfan lil ardi. Dan Allah jadikan langit itu sebagai saqfan, sebagai atap. Lil ardi, bagi bumi. Fiha iddatu manafi' lahum. Fiha, pada langit tersebut, iddatu manafi', berbagai manfaat-manfaat. Kalau satu manfaat, manfa'ah. Kalau dua manfaat, manfa'atani. Kalau banyak manfaat, manafi', ya, manafi' jamak. Maka berbagai manfaat-manfaat lahum buat mereka, buat hambanya Allah Jalla wa'ala. Nah, walihada dzakara. Maka oleh karena itu Allah dzakara menyebutkan min manafi'iha, di antara manfaat-manfaatnya, asy-syams, yakni matahari. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan ayat berikutnya tentang matahari. Di antara sekian kenikmatan-kenikmatan langit adalah asy-syams, keberadaan matahari. Nah. Allah Subhanahu wa taala di sini mensifatkan langit dengan apa? Syidad. Sab'an syidada. Tujuh langit yang kokoh. Disifatkan dengan syidad karena memang kuat. Sebagaimana Allah sebut di ayat yang lain. Yang antum bisa bubuhkan pada ayat yang ke-12 tadi. Lihat surat Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu banainaha, kami telah membangunnya, bi'aidin, dengan tangan-tangan kami, kata Allah. Wa inna lamusi'un, sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Untuk membikin, menciptakan itu tidak sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-13 menindaklanjuti keberadaan langit, di antaranya adalah asy-syams. Sehingga Allah menyatakan waja'alna sirajan wahhaja. Apa ja'alna? Dan kami telah jadikan sirajan. Naam, wahhaja. Siraj maknanya pelita. Siraj juga bisa berarti adalah lampu. Naam. Itu dikatakan siraj. Yang siraj di sini sifatnya adalah wahhaja. Wahhaja bercahaya, bersinar, menyala. Sehingga disebutkan maknanya waja'alna siraja wahhaja. Kami telah jadikan pelita itu yang amat terang. Kira-kira pelita yang amat terang itu apa? Matahari. 6. Di mana matahari menerangi? Selain menerangi, matahari tadi memiliki panas yang besar. Yang Allah sifatkan tadi wahhaja. Wahhaj artinya tajam. Karena saking kuatnya sinarnya tadi. Pada musim panas, sangat panas. 6. Padahal jaraknya jauh dari bumi. Bagaimana ketika matahari itu didekatkan dengan kita? Baru belum lama kemarin-kemarin kita terasa hawanya sedikit agak panas. Lebih panas dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu jauhnya sekian jauh. Entah berapa. 6. Jarak pastinya antara bumi dengan matahari. Itu kita sudah terasa panas 33 derajat. Nah, 35 derajat. Belum kalian mungkin rasakan di Madinah atau di Mekah 40-45 derajat. Nah, itu begitu tajamnya sinarnya matahari sehingga Allah sifatkan wahhaja. Nah, maka panasnya, rasa panas pada musim panas itu berasal dari uapnya jahannam. Nah, ketahuilah itu bagian dari uapnya jahannam itu seperti itu. Baru uapnya, belum apinya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shaddal harru fa abridus shalah." Fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Idza shaddal harr, jika panas itu memuncak saking panasnya, fa abridu bis-shalah, maka tundalah salat kalian hingga agak sedikit reda. Fa abridu bis-shalah, tundalah sedikit agar berkurang panasnya. Fa inna shiddatal harri, karena sesungguhnya dahsyatnya panas itu, min faihi jahannam, berasal dari uapnya jahannam. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, nam, dalam sahihnya. Selain hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan, Ishtakatin nar ilallah. Neraka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, neraka menyatakan, ya Rabbi, akala ba'di ba'dah. Wahai Rabbku, sebagianku telah memakan sebagian yang lain. Fa'adina laha binafsaini nafsin fisyita wa nafsin fissaif. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala memberikan izin kepada neraka binafasain, untuk bernafas dengan dua kali nafas. Nafsin fisyita wa nafsin fissaif, nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Fa asyaddu ma tajiduna minal barri min zamharir jahannam. Wa asyaddu ma yakunu minal harri min faihi jahannam. Naam. Maka jika hawa dingin yang paling hebat, sangat dinginnya mendekati 0 derajat atau min 6, yang kalian rasakan, maka itu min zamharir jahannam, berasal dari dinginnya jahannam. Zamharir adalah dinginnya jahannam, dingin, rasa dingin jahannam. Wa asyaddu ma yakunu minal harri min faihi jahannam, dan hawa panas yang paling terik, paling hebat, adalah berasal dari uapnya jahannam. Naam. Demikian keluhan neraka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, matahari tadi memiliki maslahat yang besar bagi makhluk. Naam. Apa saja manfaat matahari bagi makhluk? Makhluk sangat membutuhkan matahari. Di antaranya untuk mendapatkan materi yang banyak. Ya, untuk mendapatkan materi yang banyak di siang hari. Dengan aktivitas, dengan kerja, untuk mendapatkan materi tadi dia kumpulkan. Nah, maka perlu adanya cahaya, perlu adanya terang. Dan dengan itu pula tidak memerlukan menyalakan lampu. Nah, sehingga matahari tadi menerangi. Sehingga jika membuat rumah juga perlu adanya pencahayaan supaya rumah tadi tidak gelap. Supaya rumah tadi di siang hari tidak mengharuskan bersandar dengan lampu. Maka dibuatlah rancangan bentuk rumah begini, rumah yang ideal karena cahaya masuk dan sebagainya dan sebagainya. Itu tindak lanjut dari keberadaan matahari. Nah. Demikian juga kekuatan yang keluar darinya, kekuatan dari matahari mengandung bermacam-macam faedah yang banyak. Di antaranya mematangkan buah-buahan. Demikian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan matahari tadi penerang yang tajam cahayanya mengandung panas dan mengandung kering. Setelah itu Allah menyatakan pada ayat berikutnya ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajaja. Wa anzalna, apa maknanya? Dan kami, kata Allah, telah menurunkan minal mu'sirat. Mu'sirat di sini dimaknakan dengan awan, air. Ma'an tajaja, air yang banyak tercurah. Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, yakni air hujan. Antum perhatikan ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat ke-13 menyebutkan kenikmatan berupa matahari yang mengandung panas dan terik, mengandung panas dan kering. Di ayat berikutnya Allah sebutkan lawannya. Di saat kondisi sifatnya matahari yang seperti itu, Allah turunkan dari awan tadi berupa air yang bercucuran, yang tercurah. Nah, kedua keadaan tadi saling berlawanan untuk saling melengkapi. Nah, sehingga menghasilkan bumi tadi hidup, bumi tadi jadi tumbuh, menghasilkan tanaman keadaan yang paling sempurna. Ya, sebagaimana yang Anda merasakan di pagi tadi. Pagi tadi hujan mengguyur. Tidak lama setelah itu kemudian suasana terang, keluarlah sinar matahari. Perpaduan air dengan matahari terhadap tanaman adalah hasil yang sempurna. Nah, berkembang, keluar hasilnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami telah turunkan awan, dari awan tadi air yang tercurah. Kita lihat penafsiran dari salaf. Al-mu'sirat. Al-mu'sirat, ada yang menyatakan maknanya ar-riyah. Ar-riyah, yakni angin. Ini pendapatnya Imam Mujahid dan Imam Qatadah, rahimahumallah. Mengartikan mu'sirat, itu adalah ar-riyah. Dan juga pendapatnya Ibnu Abbas, radhiyallahu anhumah. Jadi seakan-akan ar-riyah, angin tadi memeras awan. Seperti layaknya orang memeras pakaian yang basah agar terkeluar airnya. Nah, maka angin yang menghembuskan membawa awan tadi supaya terkumpul. Begitu terkumpul kemudian diperas sehingga keluarlah air. Sehingga Allah membahasakan dengan mu'sirat. Jamak dari kata mu'sir. Mu'sir itu dari kata tiga huruf. Ain, sad, ra, asr. Sehingga minuman jus itu bahasa Arabnya asir. Karena perasan. Dari jeruk, perasan dari ini, kemudian jadilah minuman jus. Bahasa Arabnya asir. Maka diartikan tadi dengan awan. Di sisi lain, ada yang mengartikan bahwa al-mu'sirat adalah as-sahab. Kenapa al-mu'sirat diartikan dengan as-sahab? li'annaha tumtir, karena dengannya turun hujan. Maka dari sekian pendapat yang paling sahih, bahwa al-mu'sirat yakni as-sahab, awan. Dari sekian pendapat, sehingga al-mu'sirat maknanya adalah awan. Kita lihat penafsiran Syekh Abdurrahman, waja'alna sirajan wahhaja. Kami telah jadikan matahari dengan sinarnya yang begitu tajam, begitu kuat. Nabbaha bis-siraj. Allah menekankan dengan kata as-siraj, ala ni'mati binuriha, terhadap nikmatnya dengan cahayanya. Alladhi sara kad-darurati lil khalqi, yang menjadi satu hal yang darurat, sesuatu yang mengharuskan, lil khalqi, bagi makhluknya. Wabil wahhaj alladhi fihi al-hararah, dan dengan keberadaan wahhaj, sinar yang tajam tadi, fihi al-hararah, adanya panas, ala hararatiha, dengan terik panasnya. Wa ma fiha minal masalih, dan apa yang terkandung padanya maslahat, maslahat. Wa anzalna minal mu'sirat, kami telah turunkan darinya al-mu'sirat, ay as-sahab. Maka Syekh Abdurrahman mengambil pendapat yang paling sahih, bahwa al-mu'sirat yakni as-sahab. Ma'an sajjaja, ma' air, sajjaja kathiran jiddan. Apa kathiran jiddan? Banyak sekali. Maka sajjaja itu maknanya banyak sekali. Kami telah turunkan dari awan tadi, ma'an sajjaja, air yang banyak sekali. Nah, linukhrija bihi habban wa nabata, yang dengan itu nukhrija, kami keluarkan, bihi, dengannya, habban wa nabata. Habban itu biji-bijian, nabat itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kata Syekh Abdurrahman, habban min burrin wa sya'irin wa dzurratin wa aruzzin. Habban dalam bentuk bur. Bur itu gandum. Syair juga demikian. Zurrah, jagung. Aruz, yakni padi. Wa ghairi dhalik mimma ya'kuluhul adamiyun. Dan lain sebagainya dari apa yang dimakan oleh al-adamiyun. Nah, oleh manusia. Wanabatan, kami juga keluarkan, kami tumbuhkan nabat, tumbuh-tumbuhan. Yashmul sa'irun nabat, tercakup seluruh an-nabat, bentuk-bentuk tumbuhan. Alladhi ja'alahu Allah qutan limawashihim, yang Allah jadikan dengannya qut sebagai makanan, lima washihim, buat gembalaan mereka, buat peliharaan binatang mereka. Satu lagi untuk melengkapi sampai ayat ke-16, wa jannatin alfafa. Jannat jamak dari kata jannatun. Jannah yang diartikan dengan surga, surga itu artinya kebun. Wa jannat dan kebun-kebun alfafa. Alfaf artinya lebat. Nah, alfafa artinya lebat. Kata Syekh Abdurrahman, basatin multaffah. Basatin jamak dari kata bustan, yakni kebun-kebun yang multaffah, yang dilingkupi dengan lebatnya pohon-pohon yang ada. Fiha min jami'i asnafil fawakih alladzidah. Fiha pada kebun-kebun itu, min jami'i asnafil fawakih, ada seluruh jenis buah-buahan alladzidah yang demikian lezatnya. 6. Antum masuk ke kebun. 6. Sekian banyak variasi tanaman dan demikian buah-buahan. Terasa terpukau diri kita untuk melihatnya. Kemudian kita ingin menikmati hasilnya. Ada buah ini, ada buah itu, ada tanaman ini, ada bunga itu. 6. Wa jannatin alfafa. Apalagi kemudian dilingkupi dengan pepohonan yang rindang. Semua tadi adalah kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya dan bagusnya. 6. Yang Allah Jalla wa'ala lakukan itu semua dengan diturunkannya air melalui awan tadi sehingga tumbuhlah bumi. Karena air yang ada di dalam perut bumi itu berasal dari hujan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Hijr ayat ke-22. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kalian dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya. 6. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kajian siang hari ini. Semoga dengannya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. 6. Dengan dipahamkan kita terhadap ayat-ayatnya untuk menjadi semakin bersyukurnya kita kepada Allah dan takut kepadanya, yang dengan itu mengantarkan kita untuk selalu berbuat ketaatan dan menjauhi segala bentuk pelanggaran terhadapnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.